السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، تجسى يمليكان الله عز وجل المؤذن yang mengingatkan kita untuk menjalankan kewajipan kita. Sebenarnya kita tahu bulan Ramadan kita wajib berpuasa. Maka apabila kita dipanggil hayya 'alas solah, ini kalau macam kita tahu Ramadan ni wajib puasa, maka bila dipanggil hayya 'alas solah, artinya kita tunaikan kewajipan kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sentiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud dalam keadaan berjamaah. Siapa tahu Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan sahabat kita minggu lepas dibangi, kalau tak salah, dia seorang untuk Bilal Mu'azzin. Dia menemui Allah Azza wa Jal ketika dia sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jumaat lepas dalam bulan Ramadan. Jadi itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala nak beri kepada siapa yang ia kehendaki. Jadi kita kata mungkin tuah kita, orang Melayu kata tuah ayam nampak di kaki. Tuah kita mungkin pada akhir kalam, iaitu akhir kalam kita, ajal kita, ketika kita sedang sujud, ketika kita sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah kita sama-sama merebut peluang keemasan ini untuk sama-sama dapat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya setiap kali kita dipanggil hayya 'alas solah. Seterusnya Tuan Imam yang mengingatkan kita sebenarnya memberikan tazkirah dalam solat. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-A'la? Al-A'la ni Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan pernah dipakai oleh seorang manusia durjana, Fir'aun namanya. Dia kata apa? Ana rabbukumul a'la. Tak pernah ada orang mengaku itu. Kerana Al-A'la ni milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masjid dinamakan Masjid Al-A'la. Betul kan? Masjid itu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-A'la yang maha tinggi. Bukan masjid itu maha tinggi, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-A'la. Jadi sebutkan dalam surah Al-A'la tadi, menyedarkan kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memberitahu, iaitu manusia durjana yang hidup ribuan tahun dulu, yang jasadnya masih kita tengok kekal hingga hari ini dan hingga hari kiamat. Dia pernah mengaku, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, tak ada lagi Tuhan yang lebih tinggi daripada aku. Masya-Allah. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala berisi surah Al-A'la, yang walaupun tiap malam dalam solat witir kita diperdengarkan subbihisma rabbikal a'la, seperti menyedarkan kita, menginsafkan untuk kita siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita duduk dalam kerusi kepimpinan tertinggi, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu a'la, dan karena itu Allah perintahkan. Kan fi'il amar tadi kita mengaji bahasa Arab, the command verb, iaitu arahan perintah dari Allah. Sabbih, sabbih isma rabbikal a'la, artinya bertasbihlah atas nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kalau dilihat dari budaya ini, artinya hukum tasbih Dia jadi wajib. Maknanya kita disiplinkan diri kita. Ya. Kita letakkan certain amount hari ini nak tasbih berapa banyak. Kan? Ha. Kalau kita boleh letakkan kita nak makan apa, menu apa. Mengapa menu zikir, tasbih, ya, tahlil, tahlil kita. Kita tak tetapkan, disiplinkan untuk diri kita. Dan begitu juga dalam surah Al-A'la ini, kita diingatkan. Fadzakir inna fa'ati zikra. Berilah peringatan. Yang kata tazkirah. Peringatan untuk diri kita. Dan reminder for others. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita kalangan mudakiri dan mustami'in. Mudakiri nanti orang yang sentiasa berusaha untuk berkongsi, remind each other. Dan mustami'in itu orang bersedia, orang yang bersedia untuk mendengar peringatan dan reminder itu. Seterusnya dalam surah At-Tin, Allah subhanahu wa ta'ala yang bersumpah dengan wat-tini wat-zait, mengingatkan tanggungjawab kita kepada Filastin, pada bumi Filastin, Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Kita ingat dalam catatan sejarah menunjukkan bahawa kejayaan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi untuk membebaskan, mengambil semula, membebaskan Masjidil Aqsa setelah beliau berjaya menumpaskan golongan Syiah la'natullahi alaihi. Jadi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kita pemimpin yang memiliki kualiti kepimpinan seperti Salahuddin Al-Ayyubi, insyaAllah. Seterusnya pengurusi dari jawatan kuasa Masjid Al-Mujahidin Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sebagaimana berkat dan nama masjid rumah Allah ni Al-Mujahidin, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita kalangan para mujahidin, insyaAllah. Selamat jumpa pada pagi yang ke-26 dalam bulan Ramadan tahun 1424 Hijri. Ramadan sebenarnya semakin meninggalkan kita. Laksana kalau kita tahu orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, confirm akan meninggalkan kita. Bagaimana perasaan kita? Bunda kulana sedih, duka cita. Dia confirm lah nak tinggalkan kita. Jadi Ramadan dia confirm tinggalkan kita. Macam mana kita confirm nak tinggalkan dunia ini? Itulah Ramadan. Pasti. Walaupun umur kita panjang, tapi Ramadan pasti meninggalkan kita. Mudah-mudahan kesedihan kita ini kita ubati dengan mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita ingatkan diri kita, ajak kebiasaan raya ni, baju raya, lagu raya, apa-apa raya lagi. Kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan, bawa syariat puasa dan bawa syariat raya untuk kita. Bila raya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat saling mengucapkan tahniah. Tapi tahniah tadi dalam bentuk doa. Itulah yang kita biasa baca lepas kita solat, lepas kita berdoa. Iaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima daripada kami dan daripada daripada kalian. Itu ucapan juga. Tak boleh kau ucap selamat raya yang umur many happy return. Ucaplah, persilakan. Tapi jangan lupa, jangan lupa tradisi atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam beri untuk mengucapkan. Artinya bukan hanya ucapan beri untuk lepas doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bahkan itulah ucapan pengharapan agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan dan menjaga raya kita agar jangan raya kita itu kita terjebak dalam kancah maksiat. Kita usaha semoga macam mana kita berusaha beribadah dalam bulan Ramadan, begitulah raya kita jadikan ibadah, insyaAllah. Jadi saya bukan sebut pasal raya, tapi izinkan saya beri laluan untuk saya, bukan keluar tajuk, tapi nak berkongsi dengan ayahanda dan bunda, kanda dan bunda yang berkata Allah subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan Syiah. Walaupun biasanya kita berbincang tentang mukjizat saintifik, ilmiah, industri Al-Quran dan As-Sunnah, yang ini pun mukjizat juga. Kerana Nabi SAW ada mengingatkan dalam hadisnya bahawa umat ini akan berpecah. Umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Pecah macam mana? Umat Islam ni ada 73 buah parti ke? Parti politik ke? Atau umat ini ada 73 mazhab ke? Atau bagaimana? Sebab itu kita sebutkan satu hadis yang terdapat dalam Sahih At-Tirmidzi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna bani Israil, ini lafaz yang ada dalam Sahih At-Tirmidzi. Dalam lafaz yang lain dia agak berbeza dari segi wording dia. Tapi yang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu spesifik inna bani Israil, sungguhnya bani Israil yang banyak disebutkan dalam surah-surah ayat-ayat dalam Al-Quran. Iftaqu ala 71 minna. Semuanya Bani Israel itu terpecah menjadi 71 minna. 71 milla. Milla ni bukan milla singkatan syokom jamila. Oh milla, tak. Ni milla di sini artinya jalan atau agama. Allah Subhanahu wa taala datangkan para nabi dan rasul pada Bani Israel, bawa agama untuk mereka. Apa agama? Agama itu ialah Islam. Tapi bila mereka jadi sesat dengan kesesatan-kesesatan mereka itu, maka jadilah kata Nabi, mereka itu jadi 71 millah, 71 millah, 71 pecahan atau 71 agama. Banyak. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ. Kita ingat Nabi nak cuma nak terangkan tentang Bani Israel. Rupanya Nabi SAW fokuskan tentang umatku, iaitu mereka yang datang lahir hidup selepas daripada Nabi SAW. عَلَى 73 مِلَّةٍ, terpecah menjadi 73 millah. Ini Nabi tak sebut firqah, Nabi sebut millah. Millah ni kita boleh translatekan menjadi agama. Baik. Kulluha finnar, semuanya dalam neraka. Illa, Nabi datang dengan istisna. Macam kita mengucap la ilaha illallah, ujungnya Allah. Selepas istisna pengucapan Allah, tiada zat yang layak untuk disembah, dijadikan tidak melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi kata kulluha, semua 73 ni final dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu agama. Faqila ya Rasulullah mal wahidah, maka dikatakan dalam perjumpaan ini, bila Nabi sampaikan ini, peringatan ini, sahabat, seorang sahabat tanya, ya Rasulullah mal wahidah, apakah yang satu itu? Rasulullah, apa, para sahabat ini dia memang dia entusiastik, dia nak tahu. Qala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Kata Nabi SAW dalam jawapan yang ringkas daripada ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, iaitu apa yang aku ada pada hari ini, atau yang aku sunnahkan, yang aku ajarkan pada hari ini, wa ashabi, dan apa yang dilakukan oleh para sahabatku. Sehingga macam terawih, terawih berjamaah. Nabi SAW kita pun tahu, Nabi keluar pada malam pertama, kemudian para sahabat ikut, kemudian malam berikutnya Nabi tak keluar dan Nabi menjelaskan. Laqad alimtum min sun'ikum walakinni lam akhruj ilaikum khashitu an tufrada fa ta'jizu atau kama qala alaihi salatu wassalam. Aku tahu kalian tunggu aku untuk mendirikan solat yang kita panggil solat tarawih sekarang ni, tapi aku tak keluar, kata Nabi. Aku takut ianya jadi fardu, fa ta'jizu, maka kalian lemah. Lemah itu bukan ditujukan kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tapi pada ni lah. Ha, ni. Dan rakan-rakan yang sewaktu dengan ni lah yang lemah ni tadi. Kan? Ha. Solat berjemaah pun, solat fardu berjemaah pun, ini susah nak pastikan 5 waktu sehari semalam. Ni nak berjemaah tarawih ni jadi wajib pula nanti. Ha. Tu maksudnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, Umar Al-Khattab mendatangkan konsep solat tarawih secara berjemaah. Apakah dia memandai-mandai? Nabi dah konfirm, ma ana alaihi al-yawm wa ashab. Lama dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Umar naik menjadi khalifah Amirul Mukminin, jadi pemerintah tertinggi umat Islam pada ketika itu. Maka Umar datang. Apakah itu syariat baru? Tak. Ianya apa yang diambil pengajaran daripada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat atau hadis ini yang kita sebut tadi dalam Sahih At-Tirmidzi sebenarnya mukjizat, tanda bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Muhammad dia bukan sahaja bagi kita satu perbandingan, comparison between Bani Israel and us. No. The message yang nak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita saksikan pada hari ini, kan? Kita tahulah boleh bilang ke tak milah yang Nabi sebut dah cukup atau lebih 73. Salah satunya termasuklah Syiah. Jadi sekarang kita nak kata apa Syiah ni? Adakah dia mazhab atau adakah dia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sahih, secara jelas di sini sebagai milah? Untuk itu saya bukan nak jual buku lah, tapi ini buku-buku yang kita boleh macam tunjuk kamera lah, mana tahu masuk TV. Ni buku-buku yang boleh kita jadikan rujukan. Saya bawa buku-buku yang simple, tanpa kita meninggalkan buku-buku rujukan besar yang dikarang misalnya oleh Al-Imam Ibn Kathir, pengarang tafsir Ibn Kathir itu. Dia ada buku sejarah, dia tarik dia, iaitu Al-Bidayah wa Nihayah, berjilid-jilid besar. Mungkin menjadi kesukaran pada kita untuk merujuk padanya. Jadi boleh kita tengok ini dalam bahasa Arab lah. Mana-mana nak translator silakan. Khianatul Syiah wa atharuha fi hazainil ummatil islamiyah. Pengkhianatan Syiah dan kesan-kesannya dalam keruntuhan umat Islam, dalam meruntuhkan umat Islam. Ini disebut pengkhianatan ini sejak daripada golongan munafik, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, sampailah pada zaman kekacauan di akhir pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan, membawa kepada perpecahan penyokong Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in, sampailah kepada runtuhnya kerajaan Abbasiyah Baghdad, sehingga jutaan manusia mati di tangan belagu cucu Genghis Khan, tentera Tatar, sampailah kepada pengkhianatan zaman Salahuddin Al-Ayyubi, sampailah hingga kepada jatuhnya kerajaan kuku besi General Saddam Hussein, yang sangat mengejutkan dunia. Satu pertumbukan tentera yang hebat, yang memiliki perancangan yang hebat, tapi hasil pengkhianatan Syiah in 20 days finish regime Saddam Hussein. Dan sekarang yang berkuasa, bahkan orang yang tarik tali gantung yang menjerut leher Saddam Hussein. Saya bukan penyokong tegar General Saddam Hussein, tapi saya yakin dan percaya dia ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dia. Jangan kata saya sokong kezaliman yang telah dia lakukan lah. Tapi yang tarik tali gantung Saddam Hussein itu ialah sekarang ini salah seorang daripada ahli majlis tertinggi Adli Majlis Syura, ya, kerajaan Iraq Syiah, iaitu Muqtada Sadr. Nah, jadi dalam bukunya dia sebutkan, ya, kronologi peristiwa pengkhianatan Syiah. Begitu juga buku ini, ya, saya ambil masa sikit, nanti saya huraikan insyaAllah. Tak pula kita balik lambat sikit, hari ini minggu, ya, nak raya lagi pun. Baik, as'ilatun qadat syababu syi'ati ilal haq, iaitu persoalan-persoalan yang menjadikan pemuda-pemuda Syiah, pemuda Syiah yang kita tengok, dalam upacara sambutan Ashura, pakai baju hitam, turban hitam, kemudian pukul berdarah-darah. Di Malaysia ada? Ha, tuan-tuan tanyalah sendiri, tuan-tuan jawablah sendiri, saya bagi soalan, tuan-tuan jawab sendiri, ada ke tak ada cara itu di Malaysia? Ha, baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi hidayah, maka para pemuda dia fikir, apakah selama ni yang dia buat ni betul? Jadi di sini disebut persoalan-persoalan yang akhirnya memberikan keinsafan, menjadikan para pemuda yang dahulunya, ya, terpengaruh dengan ajaran doktrin Syiah ini tadi, insaf, sedar, menjadi mereka berkongsi, ya, pengalaman, fakta, dan mereka tulis buku ini untuk, ya, perkongsian cinta. Baik, yang ini buku spesial yang ditulis oleh Abu Khalif Ali bin Muhammad Al-Qudaibi, ya, yang dia juga berasal daripada penganut millah, ya, agama Syiah ni, dan kemudian dia insaf dan dia jelaskan penyelewengan-penyelewengan serta fakta-fakta yang terdapat dalam. Maknanya kalau orang nak saman ke, nak buat laporan polis ke, kan, dalamnya ada fakta yang menunjukkan penyelewengan ajaran Syiah. Dan yang ini ni awal lagi ditulis, sebelum daripada kejatuhan kerajaan, ya, Saddam Hussein di Iraq. Kita sebut kejatuhan kerajaan Saddam Hussein ni kerana selepas jatuhnya Jeneral Saddam Hussein dan rejimnya, maka selepas itulah golongan Syiah makin besar kepala, ya, menguasai Karbala, Kufah dan sebagainya, ya, sehingga mereka meneruskan aktiviti menghancur binasakan negeri Iraq itu sendiri dan memberi laluan kepada Amerika dan sekutunya untuk menyedut sepuas-puasnya minyak Iraq dan bermain dengan, siapa sini trader fahamlah, bermain dengan harga minyak sesuka hati. Okay. Baik. Jadi insyaAllah saya ulang lebih sedikit buku ni yang tajuknya Lillahi Summa Littarih Fashful Asrar Wa Tabri'atul A'immatil Ashar, ditulis oleh salah seorang daripada ulama dalam Majlis Syura tertinggi dalam, ya, Dewan Ulama Najaf, iaitu Dewan Ulama tertinggi bagi Syiah. Ya. Macam mana bekas-bekas padri dia keluar daripada, ya, millah yang sesat tadi, Kristian, Trinity dan sebagainya, kemudian menjelaskan kepada kita penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan. Begitulah golongan ini, ya, dengan berkat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri kekuatan pada mereka. Disebut Allah beri kekuatan pada mereka kerana cabaran tentangan yang mereka hadapi bukan sekadar ugutan, tapi, ya, nyawa mereka, ya, terancam, nyawa mereka dan ahli keluarga mereka terancam kerana mendedahkan fakta kebenaran ini tadi. Ya. Baik, saya mulakan dengan buku yang ditulis oleh Syed Hussein Al-Mawshawi. InsyaAllah saya ambil ringkasan beberapa fakta ilmiah yang penting berserta dengan sumber rujukannya. Okay. Sumber rujukan yang diambil. Maknanya kalau kita nak mengajar, menyedarkan masyarakat, menyedarkan manusia tentang kesesatan Syiah ni tadi, kemudian ada pula geng-geng pembela Syiah ni kata, apa bukti ni? Mana dalil ni? Maka kita boleh datangkan fakta ilmiah daripada kitab-kitab rujukan mereka sendiri. Baik, saya mulakan dengan fakta yang pertama, iaitu, ya, yang berkenaan dengan Abdullah bin Sabah. Dia bukan berasal daripada Sabah, Sabah bernama ni. Sabah ni macam dalam Al-Quran surah Sabah, iaitu negeri lama, nama lama bagi negeri Yaman, atau lebih tepatnya tempangan Ma'arif, tempat Ratu Balqis, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Iaitu Abdullah bin Sabah ni seorang lelaki yang menganut agama Yahudi. Dia berasal daripada Sabah, daripada Yaman. Dia datang pada zaman pemerintahan Uthman bin Affan, yang aman, damai, makmur ketika itu. Dan dia bersekongkol dengan golongan pemberontak. Macam mana dia boleh bersekongkol? Kerana dia macam juga moyang dia, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nama hebat Abdullah. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul ni adalah ketua munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini dia merupakan pewaris kepada golongan munafik zaman Nabi itu. Cuma dia muncul di zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Baik, kenapa kita sebut Abdullah bin Sabah? Bagi penganut Syiah, dia kata nama Abdullah bin Sabah ni tak wujud. Lepas itu bila ada diskusi berkenaan tentang Syiah, terpanggil orang Syiah, macam mana ni Abdullah bin Sabah? Oh, dia kata tak ada, tak wujud. Itu semua tuduhan palsu. Lepas itu disebutkan sini fakta dia, syakhsiyatun wahmiyatun la haqiqatalah. Tak ada satu fakta pun yang menunjukkan Abdullah bin Sabah itu pernah hidup. Masya Allah. Maknanya yang selama ni kita baca dalam catatan sejarah menyatakan Abdullah bin Sabah ni tak betul lah. Riwayat dia yang betul. Macam juga bila dia menyatakan Al-Quran yang ada sekarang ni, ya, yang kita baca, yang Tok Imam baca dalam solat tarawih tu, itu Al-Quran yang mengalami pelbagai kelemahan dan kekurangan ni. Quran yang original adalah Quran Fatimah. Baik, bila kita minta, mana Quran Fatimah tu? Ada tapi tak boleh keluarkan. Kenapa tak boleh keluarkan? Akan tiba masanya nanti bila Imam Mahdi muncul, baru keluar Quran tadi boleh dikeluarkan. Baik, sekarang macam mana? Sementara belum dapat dikeluarkan Quran Fatimah, pakailah Quran yang ada. Astagfirullahalazim. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah kata, fa in lam tuballigh, fama ballaghta risalata. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad tidak menyampaikan, tidak memberikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, fama ballaghta risalata. Kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya engkau benar-benar tak boleh satu pun disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi nak sembunyikan, Nabi akan sembunyikan surah Abasa. Kerana surah Abasa itu awalnya merupakan tazkirah, reminder daripada Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi yang masam muka dia pada ketika itu kerana merasa terganggu dek kedatangan Abdullah dek kedatangan Abdullah ibni Ummi Maktum. Kalau Nabi nak sembunyikan, Nabi sembunyikan yang itu. Dia kata dalam Quran yang ada ni, Rasam Osmani, ada banyak surah-surah yang disembunyikan. Satu lagi, siapa download daripada apa tu, pakai apa tu yang calik-calik smartphone ni, kena check betul tak ya, kadang-kadang ada kesalahan daripada segi itu. Kalau check dah betul tak, kadang-kadang kita rely online, rupanya ada, biasalah orang kadang mengambil kesempatan untuk mengelirukan kita. Jadi kita kena check, yes, kita boleh gunakan. Jadi sama lah macam Syiah ni tadi. Dia menuduh bahawa Quran yang ada ni tak betul. Macam dia menyembunyikan fakta berkenaan tentang Abdullah bin Sabah. Baik, cara nak counter balik ialah kita kaji kitab-kitab atau buku-buku rujukan yang mereka jadikan pegangan. Macam kita counter golongan Trinity Christian dan lain sebagainya, orang Yahudi. Sama juga kita nak membetulkan fakta, maka kita rujuk kepada apa yang ada dalam rujukan-rujukan mereka. Sebagaimana pengamal undang-undang dia rujuk, ni undang-undang ni, klausa ni, dan sebagainya. Baik, kita ambil daripada Abu Ja'far alaihi salam. Abu Ja'far ni adalah merupakan salah seorang daripada imam yang 12. Kan Syiah ni dia ada imam dia. 12 orang imam yang menurut ajaran Syiah ni, siapa yang tidak berimam, siapa yang tidak beriman pada 12 orang imam ni, artinya dia tidak beriman. La iman, tak ada iman bagi orang yang tidak mempercayai 12 orang imam. Kita pun macam ada tak Nabi SAW pesan yang diwajibkan kepada kita, rukun iman, percaya kepada Allah, malaikat, tahu, kemudian percaya kepada Rasul kita. Itu belum cerita lagi kitab-kitab di kalangan orang Syiah. Dia ada tambah tambahan, termasuk kita hendaklah, dia kata, beriman pada Taurat dan Injil. Lah, memang kita beriman pada Taurat dan Injil, tapi datangnya Al-Quran tadi memansuhkan ajaran Taurat dan Injil. Manakala bagi Syiah tak, kita wajib baca Quran dan kita wajib baca Taurat dan Injil. The thing is, where is Taurat and Injil? Yang ada sekarang itu Old Testament, New Testament, Good News Bible, that is not Injil and Taurat. Okay, jadi kata Abu Ja'far alaihi salam, tadi dia kata Abdullah bin Sabah ni tak wujud, bohong, ni orang Sunni. Orang Sunni tuduh kami. Baik, riwayat daripada imam dia sendiri, anna Abdullah bin Sabah kana yudza'an nubuh. Kata Abu Ja'far, imam mereka sendiri kata begini, sungguhnya Abdullah bin Sabah itu pernah mendakwa kana yudza'an nubuh, maknanya pernah mendakwa kenabian pada diri. Maknanya, nombor satu, Abdullah bin Sabah ni wujud atau tidak? Kalau dah wujud, macam mana imam hak mengata Abdullah bin Sabah yudza'an nubuh? Wa yaz'amu anna amirul mu'minin huwa Allah ta'ala. Punya nak kata syaitan, iblis dia, Abdullah bin Sabah ni, dia mengaku dia nabi, tapi siapa Tuhan? Dan dia menyebarkan ajaran pada ketika itu, iaitu di penghujung dah kacau bilau pucat kacir pemerintahan Uthman bin Affan tadi, dan kemudian masuk kekacauan tadi berterusan sampai kepada zaman Khalifah Ali dan Muawiyah, perbalahan di situ. Maka dia kata Amirul Mukminin ni adalah Allah Ta'ala. Ini imam ni sendiri kata, you kata tak ada, tapi imam you kata ada. Sekarang nak percaya siapa? Kalau you kata kena percaya pada imam, dia imam ni kata Abdullah bin Sabah wujud, dia mengaku dia jadi nabi dan Tuhannya adalah Ali. Baik, fabalagha dhalika Amirul Mukminin. Dalam riwayat Imam Ja'far ni kata, Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, yang dipuja oleh golongan Syiah ni tadi, dia dengar berita kata Abdullah bin Sabah mengaku nabi dan menyatakan pada orang ramai bahawa Ali itu adalah Allah. Dia pun dipanggil. Fada'ahu wa sa'alahu fa aqarra bidzalik. Dipanggil, dibuat pertanyaan terus direct, tak payah buka kertas catatan kaji sikit, tak ada, panggil terus. Kau mengaku jadi nabi, kau mengatakan kepada orang ramai bahawa engkau, bahawa aku ni Allah. Dia kata ya. Waqad kana qad ulqiya fi ru'i anta Allah wa inni nabi. Ya, dia kata, telah datang pada ilham yang datang pada aku. Ru'i ni maknanya ilham yang dia dapat, seolah-olah macam dia dapat wahyu, dia nabi. Dia kata macam juga rasul lain. Dia kata surah Yasin tu turun pada dia. Kita gegel ni Iran, Syiah. Saya tengok apa penyampaian dalam radio tu, dia tak sebut negara Iran, tapi ini bukan radio, ini masjid Al-Mujahidin. Jadi saya sampaikan fakta, untuk fakta. Kita gegel kata Syiah, Iran dan sebagainya, Khomeini, rasul lain, surah Yasin tu turun pada air. Very clear dia sebut surah Yasin turun pada air. Astagfirullahaladzim. Jadi dia kata sungguhnya telah datang seperti wahyu padaku. Kata Abdullah bin Sabah menyatakan bahawa engkau adalah Allah dan aku Nabi. Faqala amirul mu'minin, wailak qad shatira minka syaitan farji' an hadha sakilatka ummuka wa tuh. Ini ucapan satu celaan dalam bahasa Arab. Bila orang kata sakilatka ummuk ni, bukan maksudnya dia maki mak itu. Sungguhnya kata mak kamu ni sangat maknanya sangat syui lah, bahasanya gitu, sangat tidak beruntung, sangat celakalah ibumu kerana beranakkan kamu. Maksud dia lepas tu Imam Ali mengeluarkan satu ketetapan, hendaklah Abdullah bin Sabah ni diberi tempoh 3 hari iaitu untuk yustadab, untuk bertaubat. Dan selepas 3 hari falam yaku, dia tak bertaubat. Dan selepas itu fa'akhraqahu binnar. Al-Imam Ali karramallahu wajah pada ketika itu menentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahanda kepada cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan dan Husain telah menjatuhkan satu hukuman. Hukuman tadi adalah hukuman dibakar hidup-hidup. Kenapa bakar hidup-hidup? Kerana itulah hukuman paling layak untuk orang yang mengaku dia Nabi. Bukan sekadar dia mengaku dia Nabi, tapi dia mendakwa pula Ali tadi sebagai Tuhan, sebagai Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dia nak samakan Ali macam Dajjal. Dajjal dia yang mengaku dia itu Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu riwayat daripada Imam di sini. Jadi macam mana? Kalau you kata Abdullah bin Sabah tak ada, macam mana dalam rujukan you sendiri menyatakan bahawa Abdullah bin Sabah itu wujud? Jadi panjang penjelasannya di sini, saya ambil teringkas sebagai contoh. Baik. Yang kedua, fakta yang kedua, al-haqiqatu fi intisab syi'ati li ahli al-bait. Hakikat itu kebenaran, fakta. Benarkah Syiah ni dia merujuk kepada hubungan kekeluargaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik. Dalam kitab dia sendiri iaitu Al-Kafi. Al-Kafi ini merupakan kitab rujukan besar bagi penganut Syiah. Al-Kafi. Qala Amirul Mukminin, ini dalam kitab. Sebab itu kita kata kita nak betulkan fakta dia, maka kita rujuk pada kitab dia. Dalam kitab dia kata Nabi, macam mana dia nafikan? Baik. Law kata Imam Ali karramallahu wajhah, law mayyattu syi'ati. Kalau dia tak nak pakai hadis-hadis yang kita ada, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, dia kata semua ni kafir. Kafir semua. Daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tambahlah a'immatul hadis ni semuanya semuanya kafir pada mereka. Baik, kita ambil kitab mereka, Al-Kafi. Dalam Al-Kafi ada diriwayatkan bahawa Amirul Mukminin Ali Abi Talib karramallahu wajhah ada menyebutkan, لو ميزت شيعتي لما وجدتهم إلا واصفا ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد. Dalam kitab Al-Kafi juz 8 muka surat 338. Baik, maksudnya kata Imam Ali, kalau lah dia kata aku nak mayyiz, aku nak choose among syiati, syiati maknanya penyokong-penyokong yang mengaku kata penyokong-penyokong setia aku ni, pengampu-pengampu ni, ampu sana ampu sini ni, lama wajib tu illa wasufa, nescaya aku takkan boleh nak mengambil seorang pun daripada mereka melainkan semua pembohongan. Cakap je, cakap tak serupa fikir. Itu satu. Yang kedua, walau imtahantum lama wajadhum illa murtadin. Kalau aku buat pemeriksaan, maknanya imtihan, asal maksud imtihan ni exam. Tengok Imam Ali kata, kalau aku uji cuba mereka, nescaya aku tak dapatkan pada mereka, pada Syiah ni, melainkan semuanya murtad. Dan yang ketiga, walau samahastuhum lama khallas minal alfi wa'ad. Kalau aku sekali lagi nak pilih daripada kalangan mereka itu, untuk aku jadikan sebagai orang yang aku percayai, nescaya aku takkan dapat walau daripada 1,000 tu seorang pun aku tak boleh dapat. Jadi mana Syiah? Mana Syiah ni dengan Ali karramallahu wajhah? Baik. Kemudian dalam kitab Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah ni juga merupakan kitab rujukan utama orang Syiah. Al-Imam Ali karramallahu wajhah berkata, "Ya asbahur rijal wala rijal. Hulum al-athal wa qulu ribat al-hijaz. Lawadtu anni lam arakum wa lam a'rifkum ma'rifatan jarat wallahi nadama wa aqabat sadama." Dia kata, wahai lelaki yang tak menyerupai lelaki. Nama je lelaki. Maknanya semua pondan semua. Hai, kenapa jadi pondan semua ni? Ni siapa cakap ni? Bukan saya cakap. Ni, dalam kitab Al-Kafi, dia kata, Imam Ali karramallahu wajhah. Ali kata, ham pondan. Tapi yang tak mengaku ham pondan. Kenapa? Imam Ali kata begitu. Kerana, mereka ni pengecut. Nah, kalau dia datang dengan kita, ada kita, orang ahli sunnah wal jamaah ni, yang Nabi kata, ma ana alaihi liyum wa ashabi ni tadi, ikut apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan mengikuti tata cara atau apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, nescaya mereka akan kata, "Naam, ya kami, ya, kami ikut kalian." Ya? Ha, tapi di belakang mereka mengkhianati. Kenapa? Cara pondan, cara pengecut berurusan. Ha. Dia kata, "Lawadattu, lawadattu," ni maksudnya alangkah seronoknya, alangkah indahnya kalau aku tak tengok kalian dan kalau aku tak kenal kalian. Wahai Ali, menyatakan begini. Kerana para sahabat yang lain, ketika kekacauan berlaku, para sahabat mengingatkan, wahai Amirul Mukminin, janganlah kau pergi ke sebelah Syam. Janganlah tinggalkan Madinah ni. Stay here Amirul Mukminin. Para sahabat pesan, ingatkan, beri nasihat pada Amirul Mukminin ketika itu, jangan tinggalkan Madinah, stay here. Tapi Ali tetap berkeras untuk pergi ke Iraq, untuk pergi ke Kufah, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Imam Ali menemui ajalnya di tangan siapa? Di tangan pengkhianat yang dilakukan oleh golongan Syiah laknatullahi alaihim ajma'in, tanpa kita melupakan sejarah penglibatan Khawarij. Baik. Kemudian dia kata, ma'rifatan jaratullahi nadama, iaitu kenal pun, dia kata, aku kenal dengan kalian yang dia kata demi Allah hanya mengundang kekesalan. Qatalakumullah, laqad malaktum qalbi khayhan wa shahantum sadri ghaizan wa jarahtumuni naghbat tuhman anfatan. Maksudnya kata Imam Ali, aku kenal kalian tapi sejak daripada mula aku jejakkan kaki sini di Iraq, di Kufah ni, aku kenali kalian semuanya pengkhianat, pembohong. Dan semoga Allah melenyapkan kalian. Itu doa Al-Imam Ali karamallahu wajah. Apakah Syiah akan lenyap? Ya. Ini doa daripada bukan saja Al-Imam Ali tapi juga anak anda Al-Imam Ali karamallahu wajah Hasan al-Husayn. Baik, seterusnya kita tengok apa yang dikatakan oleh secunda kesayangan Rasulullah, iaitu anak anda kepada Al-Imam Ali, Al-Imam Husayn. Ada menyebutkan juga dalam Al-Irsyad lil-Mufid. Ini kitab orang Syiah. Kalau dia nak tolak macam mana, ini kitab rujukan dia. Lepas itu kita kata, kita datangkan buku kitab yang ditulis oleh bekas penganut Syiah, dia ambil rujukan daripada kitab-kitab pegangan orang Syiah. Baik. Apa kata Imam Husain dalam doa dia? Allahumma in matta'tahum ila hin fafarrihum sirra waj'alhum tara'iq qidala wa la tardil wulat 'anhum abada fa innahum da'una liyansuruna thumma 'addu 'alaina faqataluna. Maksudnya, ya Allah, macam kita doa dalam doa kunut tu, maka Imam Ali dia berdoa dalam kunut nazilah dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Ya Allah, seandainya engkau panjangkan riwayat usia mereka, ya, maka pecah-pecahkan mereka kepada pecahan-pecahan sehingga mereka bergaduh sesama sendiri. Baik, kita tengok pecahan-pecahan Syiah. Ada Isna Asyariah, ada Ja'fariah, ada Ismailiah. Ha? Ismailiah ni dia pernah datang ke Malaysia. Dan waktu saya belajar di Yaman dulu, dia tawaf dia, haji dia bukan pergi Mekah, tapi haji dia pergi Hadramaut. Jangan marah orang Hadramaut. Orang Hadramaut jangan marah. Ya? Tapi dia mencemarkan bumi Hadramaut tu. Dan dia mendakwa haji yang hakiki yang sebenar ialah tawaf di kubur Nabi Hud. Astagfirullahaladzim. Kalau nak tawaf kubur, baik kita pergi Madinah tawaf kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu Ismailiyah. Pecahan daripada apa yang berkat doa cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Imam Hussein radhiyallahu anhu. Lagi waj'alhum fara'id qidada, dan jadikan mereka ini melalui jalan-jalan yang sukar, yang orang nampak kesesatan mereka. Tapi sayanglah, unfortunately, yang sesat itulah yang diikuti dengan papinnya, kerajaan langitnya, kan? Na'udzubillah min dzalik. Qulku walaupun sesat, wala tardir la ta'anhum abada, dan janganlah ya Allah sekali-kali engkau meredai kepimpinan mereka. Artinya siapa yang dulu kagum dengan revolusi yang dikatakan revolusi Islam Iran, pimpinan Khomeini, tarik balik. Kalaupun anda penyokong revolusi, anda sokong kebangkitan rakyat Iran, anda boleh sokong kebangkitan rakyat Iran tahun 1979 yang menumbangkan kerajaan Syah Iran. Saya tak mulai itu dari sudut politik, tapi nak mulai dari sudut kesesatan Khomeini. Nanti saya ambil sedikit masa untuk sebutkan siapa sebenarnya Khomeini. Baik. Dan ini doa daripada Al-Imam Hussein karamallahu radhiyallahu anhu. Fa'innahum da'una. Kenapa begitu wahai Hussein, wahai sunnah kesayangan Rasulullah? Fa'innahum da'una. Ya Allah, sungguhnya kami dulunya letakkan kepercayaan pada mereka kerana mereka mengaku kami Syiah, kami nak bantu ahli keluarga Rasulullah. Rupa-rupanya ya Allah, mereka lah yang merancang untuk membunuh kami. Sehingga dalam buku, saya ingat lagi, saya sekolah macam tuan-tuan, perempuan, saya sekolah di sekolah menengah, baca buku, saya ingat tingkatan berapa, pengajian Islam. Buku tu kecil. Dalam buku tu dia masukkan fakta sejarah menyatakan perselingkahan Ali dan Muawiyah dan pembunuhan Hasan dan Hussein disebabkan oleh anak anda Muawiyah iaitu Yazid. Maka saya minta, saya tak tahu, saya tak terlibat dengan penggumpalan buku apa semua, saya minta lah mereka yang terlibat dengan penggumpalan buku-buku ni tadi, tolong tarik balik fakta ni. Ini fakta bohong. Tolong rujuk balik kepada catatan sejarah Al-Bidayah wa Nihayah. Begitu juga hadis-hadis kita ada menyebutkan di situ yang bunuh Yazid, yang membunuh Hussein, yang memenggal kepala Hussein bukanlah Yazid bin Muawiyah, wa innama adalah orang Syiah sendiri. Jadi tolong betulkan. Sila rujuk kepada catatan-catatan yang dibuat terutamanya oleh para ulama yang insaf daripada ajaran Syiah ni, dan dia tulis fakta-fakta kebenaran seperti ini. Baik, sebelum saya sambung, kita ambil fakta tentang Muawiyah. Orang Syiah meriwayatkan satu hadis yang kononnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Muawiyah, wahai Muawiyah, ini masyhur ni. Dia sebut, dia kata dia mengaku ni, ini hadis. Sebab itu kita bila-bila baca hadis, kita buka hadis tu, siapa yang sampaikan, daripada siapa, daripada Nabi, siapa, kemudiannya sampailah kepada kita. Kalau kitab tu hadis daripada Bukhari, Bukhari ambil daripada siapa, an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an dimasukkan, diambil rantaian periwayatan hadis tadi, dimasukkan orang dia seorang, dan kemudian dia manipulate, dia putar balik hadis itu tadi. Macam last time kita get confused bila bercakap tentang mukjizat dalam hadis Nabi. Nabi kata 40 hari air mani. Duk diam dalam dalam worm tu 40 hari jadi air mani. Nabi tak kata begitu. Nabi kata 40 days dia perform from sperm and ovum tu dia bertukar morula dan sebagainya, proses dia in 40 days. Tapi dalam hadis dalam nama Tarbain pun dia sebut nutfah. Bila kita cek balik dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ternyata the word nutfah tu is not that. Tapi macam mana boleh ada begitu? Itu kita kata pentingnya periwayatan ni tadi. Baik. Dalam hadis yang disebutkan tadi, kononnya Nabi SAW datang jumpa Muawiyah. Ini orang Syiah cukup menyampah dengan nama Muawiyah ni. Dia tak tahu fakta. Dia tak buka kitab, buku rujukan dia sendiri. Kononnya Nabi bagi tahu, wahai Muawiyah, keturunanmu lah yang akan membunuh anak-anakku. Siapa anak-anak yang dimaksudkan di sini? Nabi ni dipanggil Hasan dan Husain tu anak-anak dia. Kenapa? Kerana selalu sayang. Siapa yang ada cucu-cucu kesayangan ni, Allah dia buat tu lebih pada anak tadi, cucu ni tadi. Sayang cucu. Begitulah Nabi SAW punya sayang cucu dia. Sujud, apa Nabi sujud lama tak ni? Rupanya Hasan dan Husain tinggi ni. Punya Nabi sayang tu. Sebab itu dia kata, keturunanmu lah. Yuk dia ambil kesempatan nak manipulate fakta. Keturunanmu lah yang akan membunuh anak-anakku ni. Maka kononnya Muawiyah telah bersumpah demi Allah, ya, aku takkan kahwin selama-lamanya. Habis mana dapat ni Yazid, Marwan, keturunan Bani Umayyah? Sikit-sikit Muawiyah ni. Kalau dia bersumpah dia tak kahwin selama-lamanya, mana dapat? Anak angkat ke? Anak pungut ke? Dia riwayatkan pula tu. Dia pandai pula orang Syiah ni. Syahdan. Maksudnya kalau dalam dalam kitab Melayu lama, syahdan maka adalah. Bila dia dah bersumpah begitu, maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Muawiyah ni berpenyakit. Penyakit tu tang mana? Itulah tang alat tu. Alat sulit kemaluan Muawiyah. Tengok dia nak tetablikkan fakta. Baik. Jadi bila dia mengalami sakit tu tadi, dia datang balik jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kononnya. Dia mengadu. Jadi kata Nabi, ini sakit ni, dia ubat dia tak lain tak bukan melainkan kena kahwin. Kahwin, baiklah sakit. Jadi kerana ni Nabi cakap, kononnya, maka Muawiyah pun batalkan sumpah dia. Dia tarik balik sumpah dia. Kan? Itu bunyi bukan cerita orang tarik balik pengakuan bersumpah, itu cerita lain. Ini cerita Muawiyah, dia batalkan sumpah dia kononnya dalam dalam cerita ni tadi. Dia pun kahwin. Cuma, ni tengok, punya sembarang orang. Orang-orang Syiah ni tadi. Macam mana cara dia tak nak dapat anak? Kan? Masa tu injection apa semua tak ada kan? Lepas tu sarung apa semua tak ada. Belum invent lagi. Dan, kalau ni nanti dapat anak. Jadi cara ni dia pun pergi ke kampung pedalaman. Dia cari makcik yang confirm dah menopause. Kan? Konon-kononnya dia tanyalah. Konon ini kita Syiah itu ni. Tolong rujuk pada fakta. Kan kita bukan nak mengumpat buat kita dongeng pagi-pagi Ramadan. Kononnya dia pun pergi tanya, makcik dah menopause belum? Konon makcik menopause lah. Ya, apa? Kan tanya gila lah apa? Saya nak kahwin dengan makcik. Nak kahwin dengan aku? Makcik ni seronok lah. Muawiyah nak kahwin. Muawiyah yang handsome, yang cegak ni tadi, sahabat Nabi SAW, kahwin dengan dia. Kahwin. Tapi dia kata takdir Allah. Mengandung makcik menopause tadi, makcik yang dah menopause tadi mengandung, dan kemudian lahirlah Yazid yang hodoh rupanya, kata orang Jawa. Dia gambarkanlah Yazid ni hodoh rupanya, macam dia gambarkan dalam kitab orang Syiah. Dia tuduh wajah Ali karramallahu wajha yang segak tampan lagi perkasa itu tadi seperti wajah Imam Khomeini laknatullahi alaihi. Imam Khomeini dia saya bukan menghina Imam Khomeini dari segi fizikal dia, tapi dia menghina Imam Ali karramallahu wajah dengan dia menyamakan rupa botaknya kepala Khomeini, bodohnya rupa Khomeini. Jadi begitulah rupa Ali karramallahu wajah, dia nak samakan kedudukan Khomeini dengan Ali karramallahu wajah. Jadi dia kata Yazid ni dalam riwayat tadi dapat daripada makcik menopoh tadi. Maka jadi juga apa yang Nabi sebut. Tengok, dia nak kata ni kononnya mukjizat. Cuba kita untung mengaji mukjizat daripada hadis. Yang mana satu ke hadis yang betul dan mana satu hadis yang palsu. Baik. Jadi maknanya itu ya, bila orang mengaku dia daripada keturunan Rasulullah dalam bab Syiah ni, saya cakap bab Syiah ya. Dan bila dikaji sebenarnya mereka adalah pengkhianat ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya teruskan dengan fakta yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan beberapa pembohongan yang lain. Dalam satu riwayat dikatakan bahawa Jibril telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu sesungguhnya anak ndamu iaitu Fatimah akan mengandung dan melahirkan seorang zuriat yang akan dibunuh oleh umat muslim kononnya. Kemudian Nabi SAW kononnya memberitahu kepada Fatimah, logik seorang bapa yang sangat menyayangi anak dia bagi tahu satu berita kabaran yang sangat sedih ketika anak tadi sedang mengandungkan. Semana perasaan perempuan dengan mengandung? Tuan-tuan, tanyalah sini. Semana perasaan dia masuk mengandung tadi? Kepayahan dan sebagainya. Al-Quran pun menjelaskan perkara itu. Jadi kononnya Nabi bagi tahu kepada Fatimah, Fatimah, Jibril telah datang kepadaku memberitahu bahawa kandunganmu ini nanti akan dibunuh oleh umatku. Dan kemudian sejak daripada berita itu, maka Fatimah dalam keadaan yang sangat subur, sangat menyedihkan dan tidak meredai kandungannya itu tadi, sehingga bila lahir tidak dipedulikan oleh ibu, oleh Fatimah ini tadi. Nabi ambil Husain ini tadi, dukung dia dan cara nak menyusukan dia, setiap kali dia menangis nak minta susu, bukan Fatimah yang menyusukan tapi jari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disedut oleh Husain ini tadi. Dan setiap kali sedutan itu memberikan kekenyangan selama 3 hari, kata riwayat Syiah laknatullah alaihim ajmain. Kalau nak tunjuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun, biarlah faktanya jelas. Fakta bahawa keluar daripada jari Nabi air itu fakta. Itu hadis yang orang tak boleh pertikaikan. Jari Nabi belah bulan itu fakta, Al-Quran sebutkan. Tapi fakta menyatakan sekali sedut, Husain sedut tiga hari kenyang, Masya Allah. Tak apa lah tu. Tak apa lagi, kita boleh ni lagi. Oh, you nak kata apa? Mukjizat Nabi. But then, you nak kata bahawa Fatimah benci pada anak dia sendiri sehingga tak mau menyusukan dia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu disebut dalam fakta kitab rujukan mereka. Baik. Fakta seterusnya berkenaan dengan ayat Al-Quran daripada surah Al-Ahzab. Apa ada? Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-37, bila mana Allah Subhanahu wa Taala firman. Ini kalau tadi cakap tentang cucu Nabi, menantu Nabi, ini cakap tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mereka kata kami cinta Rasulullah. Baik. Kalau orang kata cinta Rasulullah, tengok riwayatnya. Dia menafsirkan ayat daripada surah Al-Ahzab ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa istaqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. Hingga ayat akhir ayat surah Al-Ahzab ayat yang ke-37. Qala ar-ridha as-saduq anir-ridha alaihi salam, itu ar-ridha ni salah seorang daripada imam 12 tadi. Dia bagi tahu begini penafsiran itu. Dia kata, ini dalam kitab tafsir dia Uyunu Akhbarir Ridha. Boleh rujuk. Uyunu Akhbarir Ridha safha dan muka surat 112. Dia kata begini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasada dar Zaid ibn Harithah fi amrin arada. Fara'a imra'atahu Zainab taghtasil faqala laha subhana alladhi khalaqak. Boleh faham eh? Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata tafsir ayat ni. Ayat tadi berkenaan dengan apa? Iaitu perintah Allah nak bagi tahu hukum hakam berkenaan dengan bapa angkat dan mak angkat. Dan anak angkat. Kalau kita beli anak angkat, lelaki atau perempuan bila dia dah dewasa, dia tetap anak angkat. Dia takkan jadi anak lain dengan anak susuan yang disusukan oleh isteri kita. Itu jadi anak susuan. Anak susuan ni barulah dia boleh buka aurat dia depan kita, boleh bersalam. Tapi kalau anak angkat, walaupun daripada kecil kita bila dia tetap anak angkat. Aurat kena jaga, salam tak boleh. Ini raya takkan tak boleh salam. Ya, kalau nak salam, pakailah sarung tangan. Kalau nak, kena takut. Ayat Al-Quran ni, dia nak bagi tahu Zaid bin Harithah itu adalah anak angkat Nabi. Cannot be your son at all. Dia tak boleh panggil dia Zaid bin Muhammad. You boleh panggil dia Ibni, wahai anakku. Tak apa, biasa. Kita boleh panggil anak orang lain. Wahai anak anda. Biasa. Tapi, nak menasabkan pada kita, macam pernah berlaku Nabi menasabkan pada dirinya, Zaid ni tadi, tak boleh. Jadi, turun satu hukum. Dan untuk menjelaskan hukum tadi, bila mana Zaid menceraikan isterinya Zainab binti Jahsy atas sebab-sebab tertentu, termasuk tidak sekufu. Itu yang kita kata dalam hukum ni tadi dijelaskan. Kita pilih pasangan. Kalau nak tambah lagi kata kuota, saya bukan ni, saya bagi cadangan, saya tak suruh kan. Pilih yang sekufu. Sekufu dari segi macam mana itu tuan-tuan timbang tarik sendiri lah macam mana kan. Sekufu ni tadi, sekufu dari segi dari segi kedudukan, sekufu dari segi penghidupan, begitu. Jadi antara faktanya Zaid bin Harithah dan Zainab binti Jahsy ini tidak sekufu, maka rumah tangga mereka akhirnya terlerai. Dan Allah nak bagi tahu, Allah perintahkan agar Nabi kahwin dengan Zainab. Jadi Nabi ini keberatan kerana ini anak angkat dia, tiba-tiba nak kahwin dengan isteri pada anak angkat. Tapi Allah perintahkan. Orang Syiah fakta dia seperti nak menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak sensitif lagi, tak tahu lah nak kata macam mana. Dalam Uyunu Akhbar Ridha itu kitab tafsir dia kata begini, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari dia pergi rumah Zaid bin Harithah, anak angkat dia. Bila sampai di rumah Zaid bin Harithah, Nabi baginda ternampak Zainab binti Jahsy sedang mandi. Tengah mandi. Dan bila Nabi nampak Zainab binti Jahsy tengah mandi ni tadi, Nabi terlopong. Dan Nabi mengucapkan subhanalladzi khalaqaka. Masya-Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai kafir, wahai Syiah. Kan? Masa bila pula Nabi terlopong tengok orang perempuan? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni maksum. Tiba-tiba hang kata Nabi terlopong tengok tubuh badan Zainab yang sedang mandi itu tadi, dan Nabi mengucapkan maha suci Allah yang telah menjadikanmu, dan terus bagi tahu Zaid, ceraikan istrimu sekarang, aku nak kahwin dengan dia. Itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Syiah, wahai kafir. Siapa saya panggil wahai Syiah, wahai kafir ni tadi? Tuan-tuan nak ikut saya silakan, tak nak ikut fikir-fikirkanlah. Kenapa kita kata begitu? Kerana itu penghinaan pada Nabi. Macam kita marah orang buat katul Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentulah kita marah kepada orang Syiah yang datangkan fakta bohong tadi. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga fakta lain. Saya ambil ini last. Last belum kita bersurai insyaAllah. Mut'ah. Berkenaan dengan mut'ah. Mut'ah ni kita fahamlah macam mana konsep dia. Mut'ah. Baik. Berkenaan dengan mut'ah, saya ambil satu fakta berkenaan tentang Al-Imam Khomeini. Al-Imam Khomeini ditemani, satu ketika ditemani oleh pengarang kitab Syed Hussein Al-Mausawi. Jadi wahai para pengkagum Imam Khomeini, sila rujuk kepada kitab yang ditulis sendiri oleh bekas pengiring Imam Al-Khomeini. Dia kata begini pasal mut'ah. Mut'ah ni memang satu kewajipan pada kami pemimpin-pemimpin, imam-imam, ulama-ulama Syiah. Woi, untung jadi ulama Syiah, payahal mut'ah. Kan? Kita pakai baju macam mana kita pakai tukar baju hari-hari tu? Pagi pakai lain, malam tukar. Macam itulah dia mut'ah. Pagi lain, malam lain. Imam ulama Syiah. Jadi kalau terpedaya juga, wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita. Baik. Satu ketika dia menemani. Waktu ini belum revolusi Islam Iran. Belum lagi, tapi dah dekat lah revolusi. Jadi orang pun mengenali Khomeini ini. Jadi, termasuklah penyokong-penyokongnya di Iraq. Jadi dia masuk ke Iraq secara diam-diam, secara sembunyi. Dan dia telah pergi melawat. Termasuklah dia pergi ke rumah satu orang pengikut dia. Lama kan Imam Khomeini mukiman di Iraq. Dia mukim di situ di Iraq selama beberapa lama untuk menggerakkan revolusi Syiah ni tadi. Dan kemudian dia mabit, dia bermalam di satu rumah. Orang tu punya sukalah jamu, dia sembelih kambing apa semua makan. Jadi bila tiba dah malam dan nak tidur, akhirnya keluar anak tuan rumah. Rasa-rasa anak tuan rumah ni umur berapa? Kan? 10 tahun? 14 tahun? 15 tahun? 18 tahun? Umur anak ni tadi 4 atau 5 tahun. Kata Imam Syed Hussein Al-Mausawi yang menemani, kerana dia pengiring Imam Khomeini pada ketika itu. Jadi bila dia nampak budak kecil yang malang ni tadi, dia kata, aku ni, dia bagi syarat lah kepada tuan rumah untuk mut'ah lah katanya, untuk nak korek. Saya minta maaf saya guna perkataan tu, kerana biadabnya Khomeini menggunakan, mengatasnamakan Islam. Jadi si bapa yang durjana, yang bangsat, yang gayus ni, punya dia gembira anak dia nak dimut'ahkan dengan Khomeini, pemimpin. Maksum. Dia punya suka, silakan. Dia bagi bilik khas apa semua. Malam itu kata Al-Imam Hussein Al-Mausawi, aku mendengar rintihan si anak tadi sejak daripada masuk bilik sampailah ke pagi hari. Dia mengerang kesakitan kerana dikorek oleh Khomeini. Nak tahu sangat siapa Khomeini, wahai pendukung Khomeini. Artinya, kalau kagum dengan revolusi, sedarlah bahawa yang banyak mendukung revolusi Islam Iran, banyak mendukung kebangkitan rakyat Iran dalam revolusi 1979 adalah pendukung Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang sebenarnya majoritinya ketika itu adalah kira-kira 70%. Tapi kita mungkin tak ditunjukkan gambar-gambar macam mana ikan-ikan salai itu digantung. Begitulah golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah digantung di salai. Sebaik saja berjayanya revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh golongan Syiah. Jadi kesimpulan saya ambil, minta maaf pagi ini saya minta laluan untuk menyampaikan rasa saya tak keluar daripada tajuk mukjizat ilmiah. Inilah mukjizat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Imam At-Tirmizi tadi, hadis sahih, menyatakan umat ini terpecah menjadi 73 millah, termasuklah doktrin ajaran agama Syiah. Dia bukan mazhab, tetapi dia agama Syiah yang perlu kita sedarkan semua pihak agar sama-sama mengambil tindakan yang selanjutnya untuk meneguhkan wahdatul ummah, untuk meneguhkan kekuatan umat ini. Atau kalau tidak, kita akan tengok menerusi YouTube, menerusi siaran-siaran TV, bagaimana golongan Syiah setiap hari menyembelih saudara-saudari kita muslimin muslimat di bumi Syria, bumi Damascus. Kalau kita baca kitab Imam Nawawi, salah seorang daripada Imam Mazhab Al-Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang mendiami kota Damascus. Sedihnya kita bila tengok kota Damascus, masjid-masjid di Damascus, ya, di Damsyik, di Syria, dihancur leburkan oleh pemerintah Syiah dan yang bersekongkol dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati perjumpaan kita pada pagi ini. Mohon ampunan maaf kalau terlebih masa dan kalau terlanjur perkataan. Qulu qawli hadza. Selamat menyambut Aidul Adha. Aidul Adha. Selamat menyambut Aidul Fitri dan semoga Allah Subhanahu wa taala memurnikan kepada kita Lailatul Qadar insyaallah. Qulu qawli hadza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Can't hear you. How many? How many invited? Invented what? I can't hear you. Musahar. Oh, you mean Mut'a? Oh, Mut'a. Mut'a. Okay. Pakistan, India. Okay. So soalan tadi pada Haji, you believe? So of course I believe. Atau kalau tidak, apa saya datang kembali dan jelaskan pasal perkataan tadi. Yeah. Mut'ah ni dia berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia dihentikan hukumnya, yeah, dalam satu peristiwa. Maknanya after that no more mut'ah. Dan mut'ah itu taklah berlaku sebagaimana yang difahami oleh Syiah. So mut'ah itu tadi sudah pun dibatalkan, diharamkan sejak daripada peristiwa, yeah, if I'm not mistaken, dalam peristiwa penyerangan orang Islam pada kampung Yahudi pada ketika itu. After that stop. Maknanya waktu itu wanita-wanita Yahudi, okay, boleh dimut'ah oleh tentera-tentera Islam. After that stop, that's it. Dia tak ada apa penerusan pada itu. And then the second one tentang penglibatan Yazid. Of course, selepas Muawiyah bin Abu Sufyan, maka Yazid mengambil alih pemerintahan. Memang kekacauan berterusan ketika itu, tapi bukan Yazid orang yang bertanggungjawab. Kata ya, bukan Yazid orang yang bertanggungjawab, okay, mengarahkan agar Sayyidina Hussein dibunuh dan kepalanya, yeah, dipenggal dan kepalanya dibawa. Bukan dia, tapi adalah hasil pengkhianatan orang Syiah. Sebab itu kita kata kita nak rujuk fakta ni, kita rujuk kepada, yeah, pada fakta-fakta yang even ada dalam kitab-kitab rujukan pegangan orang Syiah itu sendiri. Okay, jadi yes. Okay, berkenaan dengan India apa tadi kan, nama Yazid. No, not the argument. This is not the argument. Yeah, I'm not the scholar. Okay, berkenaan dengan India, Pakistan. Sebab saya sebut tadi, Syiah Ismailiyah. Dia berasal daripada mana? Dia berasal daripada pecahan Syiah yang sekarang wujud di India dan Pakistan. wujud di India dan Pakistan. Sebab itu saya kata, bila dia datang ke Malaysia, kita boleh tengok. Dia semayang macam mana? Contoh lah. Saya tengok diri ini bukan jadi kan. Hatta kalau nak tahu, saya bawa kitab, saya bawa para ulama, saya bawa semua bukti-bukti semua kita bawa. Baik, di semayang ini, Allah Akbar, rukun, sujud. Ini berasa. Dan after that, bila dia habis itu, bila dia habis dia bersalam, itu iman ini. Tak nampak pun baca, jadi dia ada batu kan, batu terbalak dia mana. Bukan batu terbalak, batu bawa balik. Ha. Jadi, dia tentu-tentu untuk gantikan batu. Kononnya dinding masjid ini adalah, dinding masjid ini adalah ganti daripada tanah terbalak. Baik, nanti kita akan selalukan orang-orang yang ingin selalukan. Itu contoh. Yang ada, yang Haji kata tadi, memang ada apa nama Yazid. Sebab dalam doktrin ini, Yazid adalah hukum. Sebab itu dia benci dengan nama Yazid. Saya minta Allah kalau ada anak, lelaki lah. Dan, tak tahu dengan Islam ke atau bakal itu semua ke Islam ke. Ya, saya dengan letaknya nama Muawiyah, letaknya Yazid. Saya minta Allah saya bawa ke Pakistan dan pergi India. Kalau saya boleh pergikan kesempatan Allah. Ini bukan human. This is the fact. Saya nak buat apa saya? This is not the cause. Datuk lebih adil kalau nak berhujah di mahkamah. Ini bukan mahkamah, this is masjid. Dan saya sampaikan fakta ini. Allah. Yes, the personality, you have to tell, you have to tell the world, you have to tell the world that Khomeini laknatullahi alayhi. Or else people will claim, oh, Khomeini, the leader of the revolution.